te seserahkan ratu jantung tutung bulan tepuh rarasaan nu gelis jalir jang jina kawas nembean tepat nyambut imut mapat cinta pasin asih mimiti munggaran cenarek bela nyusul imut muka kungkung mapak cinta nubahela tapi lebeng teka pendak tapak-tapakna usul imut muka tungku mapak cinta nubahela tapi lebeng teka pendak teayak tapak-tapaknya munggu hati sumerede pintu boleh sadar najan diri katempuhan najan hati sesebelakan ratu jantung tutung tulang terkubur rarasaan nu gelis jalir jang jina tekawas nembean tepat nyambut imut mapak cinta pasin asih mimiti munggaran cenah tek bela nyusul imut nuka kuku mapak cinta nubahela tapi lebeng teka pendak kita nubahela tapi lebeng teka kendak teaya tapak-tapak na munggu hati sumerede pintar